على آله وصحبه أجمعين أما بعد para pemirsa negatif yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, di edisi khusus menyambut bulan suci Ramadan, kita melanjutkan pembahasan tentang Kitabus Siyam, yaitu pembahasan seputar hukum-hukum puasa. Kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, wa in tara'a fi asna'il yaumi jununun walau fi lahzatin minhu. Seandainya muncul di hari di mana seseorang sedang berpuasa kondisi gila, ya, walaupun hanya sesaat, maka puasanya dianggap batal. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya adalah seandainya ada seorang muslim, dia berpuasa, ditandai dengan makan sahur, lalu dia berniat, tiba-tiba di siang hari dia hilang ingatan, alias gila. Walaupun hanya beberapa saat gilanya, maka disebut oleh Ibnu Naqib bahwa puasa orang tersebut sudah batal. Karena memang berakal adalah syarat seseorang diberikan beban, baik perintah ataupun larangan. Oleh karenanya ketika akal itu hilang, maka dia tidak lagi disebut sebagai mukallaf, orang yang diberikan beban, baik itu perintah ataupun larangan. Walau fi lahzatin minhu, walaupun hanya sesaat saja ketika dia sedang berpuasa. Aw istaghraqa naharuhu bil igma, atau dia menghabiskan siangnya dalam kondisi pingsan. Jadi dia pingsan sepanjang hari. Aw, atau kondisi yang ketiga, aw tara'a haidun, tiba-tiba datang haid, atau dia tiba-tiba mengalami kondisi nifas, batala as-sawmu. Dalam empat kondisi ini, puasanya dianggap batal. Kondisi yang pertama, seseorang tiba-tiba diuji dengan hilang akal alias gila, batal puasanya. Seseorang pingsan sepanjang hari, batal puasanya. Seorang wanita yang berpuasa tiba-tiba datang bulan, batal puasanya. Seorang wanita yang hamil melahirkan sehingga dia berada dalam kondisi nifas, batal puasanya. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, liwujudil mani'i min sihhatihi, batalnya puasa mereka karena ada yang namanya mani'. Apa itu mani'? Penghalang. Penghalang yang menghalangi sahnya puasa mereka. Wajaba al-qadha'u liwujudi sababihi. Dan wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Ya, wajib mengqadha. Barangkali kecuali orang yang gila, ya. Karena orang yang gila nanti dia tidak terbebani hukum. Ya, artinya apa yang dia tinggalkan ketika dia gila, dia tidak terbebani hukum. Tapi haid, nifas, atau dia pingsan sepanjang hari, itu harus diqadha. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib, wa yundabu as-sahuru wa in qalla. Disunnahkan bagi orang yang hendak berpuasa makan sahur walaupun hanya sedikit. Disunnahkan bagi orang yang hendak berpuasa makan sahur walaupun hanya sedikit. Walau kana bima'in, walaupun hanya dengan satu teguk air misalnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah berkata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena di dalamnya ada keberkahan. Keberkahan mengikuti sunnah Nabi. Keberkahan dalam bentuk kuat berpuasa. Jadi kita seolah mendapatkan stamina atau kekuatan untuk berpuasa. Dan juga keberkahan karena dengan kita makan sahur, kita menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Keberkahan karena kita makan di waktu yang memang berkah, sepertiga malam yang terakhir. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalamnya ada keberkahan. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lalu Ibnu Naqib berkata, wal afdalu ta'khiruhu. Yang paling afdal, yang paling bagus, yang lebih utama adalah seseorang mengakhirkan makan sahur. Ya, jadi yang paling bagus itu makan sahur diakhirkan. Ini berbeda dengan berbuka. Kalau berbuka disegerakan. Ketika kita yakin waktu maghrib sudah datang, bersegera kita berbuka. Tapi kalau sahur sebaliknya. Ya. Wal afdalu ta'khiruhu. Yang paling afdal adalah mengakhirkan makan sahur. Ya, oleh karenanya dalam riwayat dikatakan sahabat Anas bin Malik ketika ditanya, berapa jarak antara sahur Nabi dengan azan subuh? Maka beliau berkata, qadra khamsina ayah. Kurang lebih sekitar 50 ayat. Para ulama mengatakan sekitar 15-20 menit. 15 menit lah ya. Jadi jarak antara azan dengan Nabi makan sahur itu hanya sekitar 15 menit atau 20 menit. Dan hikmahnya kata para ulama, agar orang-orang yang hendak berpuasa, selepas sahur dia tidak tidur, tetapi dia langsung melaksanakan ibadah sholat. Karena kalau jarak antara sahur dengan sholat subuh itu panjang, tidak menutup kemungkinan, ya, dia akan mengantuk. Setelah dia mengantuk karena perutnya kenyang, dia akan tidur. Setelah tidur dia akan kesiangan sholat subuh. Oleh karenanya Nabi mengakhirkannya. Jarak antara Nabi sahur dengan azan subuh qadra khamsina ayah. Kurang lebih sekitar waktu yang diperlukan untuk membaca 50 ayat. Waktu yang diperlukan untuk membaca 50 ayat Al-Qur'an. Ma lam yakhafis subha. Tentunya kita mengakhirkan itu selama kita tidak khawatir masuknya waktu subuh. Artinya jangan juga terlalu mepet. Jangan juga terlalu mendekati waktu subuh. Untuk memastikan puasa kita sah. Karena ketika misalnya yakin azan subuh berkumandang, yang menandai datangnya waktu fajar, kita masih makan dan minum, ini bisa menyebabkan puasa kita batal. Oleh karenanya harus ada jeda walaupun sesaat antara azan dengan kita menghentikan makan. Harus ada jeda antara azan dengan kita menghentikan makan. Tujuannya apa? Agar ketika azan dikumandangkan, kita benar-benar sudah dalam kondisi berpuasa. Jangan sampai masih ada makanan di mulut kita. Ya, atau masih ada minuman di mulut kita. Nah, ini harus diperhatikan, penting sekali. wal afdalu, dan yang paling utama, ta'jilul fitri idza tahaqqaqa al-ghurub. Yang paling utama adalah seorang yang berpuasa itu menyegerakan berbuka ketika dia sudah memastikan matahari tenggelam. Dia sudah memastikan bahwa waktu maghrib itu sudah masuk. Itu yang paling bagus. Jadi jangan menunda-nunda berbuka puasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah berkata, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia senantiasa dalam kondisi baik selama mereka menyegerakan berbuka. Baik dalam pengertian bahwa mereka mengikuti sunnah Nabi. Baik dalam pengertian mereka mengambil kemudahan yang datang dari syariat. Baik dalam pengertian bahwa mereka menyelisihi ahlul kitab. Karena ahlul kitab dalam riwayat Imam Abu Daud, mereka tidak berbuka puasa kecuali ketika hari sudah sangat gelap dan bintang-bintang sudah muncul. Kalau kita umat Islam, tidak. Ya, kita umat Islam tidak seperti itu. Ketika kita sudah memastikan waktu subuh datang, waktu maghrib, maksud saya, waktu maghrib datang, segera kita berbuka puasa. Dalam riwayat yang lain, dikatakan, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr ya wa akharu as-sahur. Umatku itu, umat Islam, kata Nabi, baik-baik saja selama mereka masih menyegerakan berbuka dan mereka mengakhirkan makan sahur. Jadi buka disegerakan, makan sahur diakhirkan. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang beliau sebutkan di sini, tetapi kita tidak bacakan semua. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa an yuftir 'ala tamarat wa an takuna witran." Dan yang paling bagus itu berbuka dengan kurma. Nah, ini para pemirsa Niaga TV ya, kalau ada, kalau bisa menyetok buah kurma. Karena memang di antara sunnahnya adalah berbuka dengan tamarat. Tamarat artinya beberapa butir kurma. Dan bagusnya, kata beliau, witir. Satu, ya, tiga, lima, itu witir. Fa'in lam yajid falma. Tapi kalau dia tidak memiliki kurma di rumahnya, maka hendaknya dia berbuka dengan menggunakan air. Ya, dalam riwayat sesungguhnya air itu adalah bersih. Kemudian, ma'asiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dari Salman Ibni Amir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamr. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, berbukalah dengan kurma. Fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'i. Kata Nabi, kalau kalian tidak memiliki kurma, maka berbukalah dengan air. Fa innal ma'a tahurun. Karena sesungguhnya air itu adalah bersih, adalah suci dan mensucikan. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, Anas ibn Malik, sahabat Nabi, pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutubatin qabla an yusalli. Bahwa Nabi biasa berbuka dengan kurma basah, rutubat, beberapa butir kurma basah sebelum beliau sholat maghrib. Fa in lam takun rutubat fa ala tamarat. Tapi kalau Nabi tidak mendapatkan rutub alias kurma basah di rumahnya, maka beliau berbuka dengan tamarat, kurma kering. Fa in lam takun hasaha sawatin mimma. Dan kalau tidak ada juga kurma, maka beberapa teguk air yang menandai bahwa Nabi berbuka puasa. Ya, Nabi berbuka puasa. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kemudian hendaknya orang yang berbuka mengucapkan doa, kata beliau, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Sampai di situ. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Ketika mengomentari doa ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, doa ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam bab puasa. Hanya saja hadisnya mursal, artinya hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Hadis ini Mu'az ibn Zurrah, beliau mendapatkan bahwa Nabi berdoa, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, untukmu kami berpuasa dan atas rizkimu kami berbuka. Artinya mursal, ya mursal itu nanti banyak. Ada mursal sahabi, ada mursal tabi'in. Apa itu mursal? Mursal itu hadis di mana, misalnya ya, ini sebagai permisalan saja, seorang tabi'in mengatakan qalan nabi, padahal dia tidak bertemu dengan nabi. Qalan nabi, padahal dia tidak bertemu dengan nabi. Artinya, antara dia dengan nabi tidak pernah bertemu. Tapi dia tidak sebutkan dari siapa dia mengambil apa namanya hadis tersebut. Ya. Jadi mursal itu adalah satu bagian dari hadis-hadis yang munqati, yang putus. Walaupun nanti jenis putus itu banyak. Di awal, di tengah, atau di akhir sanad, itu masing-masing memiliki apa namanya istilah dalam ilmu mustalahul hadis. Hanya saja seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, ketika beliau mentakhrij, yaitu meneliti hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, maka Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud beliau berkata, walakinnahu lahu syawahidun yuqawwi biha. Walaupun hadis Allahumma lakasumtu wa ala rizki ka'abtartu ini lemah, tetapi dia memiliki syawahid, beberapa penguat, ya beberapa apa namanya hadis-hadis yang mirip dengannya yang menguatkan riwayatnya. Oleh karenanya, ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, ya walaupun beliau cenderung misalnya Hambali misalnya ya, beliau ketika ditanya apakah ada riwayat tentang Allahumma lakasumtu wa ala rizki ka'abtartu, beliau berkata iya ada. Ada riwayat tersebut. Ya, walaupun nanti ulama berbeda dalam menilainya. Itu ada riwayatnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Boleh dibaca, tidak masalah. Ya, tidak masalah dibaca. Walaupun di sini, di dalam buku ini, penulis, yaitu Profesor Dr. Mustafa Dib, membawakan riwayat yang lain. Coba kita lihat. Beliau berkata, dan telah meriwayatkan An-Nasa'i di dalam kitab sunannya dari sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka, maka beliau berdoa, zahaba az-zama'u wabtallatil 'uruqu wa sabata al-ajru insyaallah. Ini dibawakan oleh penulis. Ya, dibawakan oleh penulis. Oleh karenanya para ulama, seperti tadi saya sebutkan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, kata beliau tidak masalah. Tetap membaca Allahumma lakasumtu wa ala rizki ka'abtartu, tetapi setelah minum dilanjutkan dengan doa, zahabaz-zama'u. Artinya telah pergi rasa haus. telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruqu, telah basah kerongkongan. Wasabatal ajru insyaallah, dan tetap pahalanya insyaallah. Karena kalau kita baca, kita megang air ya, lalu kita katakan dhahabaz zama'u, padahal airnya belum kita minum ya. Itu tidak sesuai dengan realita. Kita katakan telah hilang rasa haus, padahal airnya belum diminum. Oleh karenanya kata para ulama, boleh kita dengan membaca bismillah lalu kita minum, baru kita berdoa dhahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Atau boleh juga kata para ulama, bismillah Allahumma lakasumtu wa ala rizkika abtartu, lalu kita minum. Setelah minum ucapkan dhahabaz zama'u, telah hilang rasa haus. Wa batallatil uruq, telah basah urat kerongkongan. Wasabatal ajru insyaallah, ya, dan telah ditetapkan pahalanya insyaallah. Nah, itu penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan doa berbuka puasa yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Kemudian Ibnu Naqib berkata, wa yundabu kasratul judi, di bulan suci Ramadan disunnahkan kita memperbanyak bersedekah, al-jud, yaitu kedermawanan. Hendaknya kita meningkatkan kedermawanan. Wasilatir rahim, hendaknya kita menyambung tali silaturahmi. Jadi di bulan suci Ramadan, bagus kalau kita berkunjung ke rumah saudara. Min ajl, ya min ajli silaturahim, untuk tujuan bersilaturahmi. Wa kathrati tilawatil Qur'an, wa kathratu tilawatul Qur'an atau tilawatil Qur'an, begitu pun memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, dahulu Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwalu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan Nabi Muhammad akan bertambah kedermawanannya di bulan suci Ramadan ketika Jibril datang menemuinya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, Jibril datang di setiap malam menemui Nabi. Fayudarisuhul Quran, kemudian Jibril mengajarkannya Al-Quran. Fali Rasulillah ajwadu bil khairi min rihil mursalah, Nabi itu lebih dermawan bahkan dibandingkan angin yang berhembus. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi pernah ditanya, ayyus sadaqah afdal, sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah, yang paling banyak pahalanya ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, sadaqatun fi ramadhana, sedekah di bulan Ramadan, itulah sedekah yang paling besar pahalanya. Wa an yuftira sawma walau bima'in, dan hendaknya kita memberi berbuka orang yang berpuasa walaupun dengan air. Jadi tadi dermawan, meningkatkan kedermawanan, bersilaturahmi, memperbanyak membaca Al-Quran, ya, kemudian iktikaf di 10 hari yang terakhir, dan yang kelima adalah apa? Berusaha memberikan makan orang yang berbuka puasa. Karena dalam hadis sebagaimana dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib dari Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Ya, barang siapa yang memberikan berbuka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Wa taqdimi ghuslil janabati 'alal fajr, dan hendaknya, bukan hendaknya ya, wajib. Wajib kita mendahulukan mandi janabah dibandingkan salat fajar. Ya. Karena dalam riwayat dikatakan pernah Nabi memasuki waktu subuh dalam kondisi belum mandi junub. Kapan mandi junub? Ya ketika akan sholat. Begitupun disunnahkan tarkul ghibah, meninggalkan ghibah, menggunjing, menceritakan kekurangan atau

"Wahai Abu Umair, bagaimana kabar burung kecilmu yang kamu pelihara?" Artinya Nabi bertanya tentang peliharaan seorang sahabat berupa burung. Ini tentunya menunjukkan kebolehan. Kalau seandainya hal itu tidak diperbolehkan, tentunya Nabi akan melarangnya. Oleh karenanya tidak masalah, saya tidak mengetahui adanya larangan. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ini Ustaz mengenai zakat mal. Dulu waktu masih ada almarhum suami, beliau mengeluarkan zakat malnya di setiap awal Ramadan. Sekarang sesudah beliau enggak ada, anak-anak meneruskan usaha dan mereka tetap mengeluarkannya di awal bulan Ramadan. Yang anak tanyakan, apa itu udah setahun ya Ustaz? Udah boleh seperti itu. Jadi antara satu Ramadan ke Ramadan lagi itu udah hitungannya udah sampai Ustaz. Baik. Ya, yang kedua Ustaz, seandainya nih kita sahur agak-agak mepet waktunya, terus sambil sahur bolehkah kita beristighfar Ustaz? Beristighfar? Iya, sambil makan sahur, jadi biar istighfarnya dapat, makan sahurnya dapat. Boleh yang seperti itu Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih suhab ya. Yang pertama, wajibnya zakat mal tentunya syaratnya adalah muslim, nisab dan haul. Apabila ada seorang muslim lalu dia memiliki nisab, nisab itu nilai minimal di mana seseorang wajib mengeluarkan zakat, yaitu 20 dinar. 20 dinar itu setara saat ini dengan 80 gram, atau kalau diuangkan ya kurang lebih sekitar 80 juta. Kalau dia memiliki uang di atas nisab, lalu sudah 1 tahun semenjak dia punya nilai uang di atas nisab, berlalu setelah itu 1 tahun, maka kalau sudah berlalu 1 tahun, ada hak fakir miskin 2,5%. Pertanyaannya, kalau dari Ramadan ke Ramadan, apakah itu sudah boleh wajib zakat? Iya. Artinya kalau Ramadan tahun lalu ibu dan keluarga punya harta lebih dari nisab, maka ketika Ramadan tahun depan ibu sudah wajib mengeluarkan zakat karena sudah dianggap 1 tahun. Ya, dengan syarat tadi, antara Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini uang ibu di atas nisab. Artinya di atas nilai minimal yaitu 80 gram atau 80 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh seseorang makan sahur sambil memperbanyak istighfar? Silahkan. Ya kalau memang bisa digabungkan keduanya silahkan, tidak ada masalah. Karena memang waktu sahur itu salah satu amalan yang disunnahkan adalah memperbanyak istighfar. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastanfirun. Dan di akhir malam mereka itu memperbanyak istighfar. Allah alam bissawab. Ada Ibu Nurul di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sering dipaksa menjadi imam ketika zikir para makmum berzikir dengan keras. Apa yang lebih baik dilakukan suami? Meninggalkan tempat imam atau menunggu para makmum itu berzikir untuk keluar melewati para makmum? Suami merasa tidak enak. Allah alam bisawab. Ya, suami tetap duduk setelah salam, dia tidak langsung keluar. Dia berzikir tapi dia melakukannya sendiri. Dia berzikir, dia melakukannya sendiri. Lalu kapan imam keluar? Ya ketika dia sudah selesai berzikir, ya maka silahkan dia keluar dari masjid. Ya, tetapi tidak perlu dia keluar setelah sholat. Bahkan itu bisa menyebabkan fitnahnya lebih besar. Oleh karenanya silahkan dia tetap duduk di situ dengan berzikir sendiri secara mandiri. Beres dia berzikir, silahkan dia keluar. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apakah boleh imam sholat sunnah taraweh membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihahnya imam tersebut membuka melihat membaca mushaf karena hafalan imam tidak mencukupi selama sholat taraweh tersebut? Wallahu a'lam bissawab ya. Dijelaskan oleh para ulama, sholat sunnah hukumnya lebih ringan daripada sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak bisa di atas kendaraan, sholat sunnah bisa di atas kendaraan. Sholat wajib harus berdiri, sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk walaupun tidak ada uzur. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau seseorang ingin sholat sunnah dengan menggunakan mushaf itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Sholat sunnah itu tidak masalah. Tetapi kalau kita kembalikan permasalahan ini kepada Al-Quran, Al-Quran menuntun kita semua agar apabila kita sholat, kita membaca ayat yang mudah untuk diri kita. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran. Artinya kita sebenarnya tidak ada keharusan membebankan diri kita dengan sesuatu yang tidak kita bisa atau tidak kita hafal. Ya, kalaupun kita hanya membaca apa-apa yang kita hafal itu cukup. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran itu. Allah alam bissawab. Bagaimana hukumnya ada ustadz yang mengisi kajian ceramah tausiah singkat di malam hari Ramadan sebelum pelaksanaan salat tarawih di masjid? Allah alam bissawab. Ya, saya rasa tidak ada masalah ya. Ya, saya tidak melihat adanya pelanggaran. Ya, Rasul pun pernah setelah sholat beliau menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Ya, menurut saya tidak masalah. Ya, tidak masalah antara beres taraweh sebelum witir atau beres isya sebelum taraweh diisi 7 menit menyampaikan kultum. Menurut saya Allah alam bisawab, tidak masalah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang ini umumnya berbuka dan sahur patokannya pada jam. Terkadang ada yang lebih dulu masjid yang azan dan masjid yang lain. Dan beberapa pendapat ahli falak bahwa waktu subuh di Indonesia lebih cepat sekitar 8 sampai 13 menit. Bagaimana sikap kita yang berpuasa dalam hal ini? Allah alam bisawab ya. Tentunya kita tidak melihat siapa yang lebih dulu azan. Tidak juga kita melihat siapa yang belakangan. Tetapi yang kita lihat adalah siapa yang paling, orang bilang on time ya. Siapa yang paling tepat waktunya. Jadi prinsipnya bukan siapa yang azan duluan kita berbuka atau siapa yang azan belakangan baru kita berbuka, tidak. Tapi prinsipnya sudah masuk waktu belum? Makanya kan dikatakan di kalimat yang barusan kita baca, apabila ya disunnahkan menyegerakan berbuka idza tahaqqaqa al-ghurub. Apabila kita bisa memastikan bahwa memang sudah waktu maghrib masuk. Jadi ukurannya bukan mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat, bukan itu ukurannya. Tapi mana di antara azan itu yang dikumandangkan dengan amanah, yaitu sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi permasalahan baik. Ada penelpon sebelum kita lanjutkan apa namanya? Tadi ada satu pertanyaan lagi sebenarnya tapi Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi. Silakan, Pak. Yang bertanya masalah salat malam ya, salat terakhir yang dua itu. Itu membaca istikharah apakah tiap takbiratul ihram hanya cukup sekali, Pak? Bacaan apa, Pak? Jadi istikharah atau istikharah? Iftitah. Iya, istikharah. Apakah tiap itu tiap kali takbir apakah cukup satu kali aja? Kita kan ada beberapa saat gitu, beberapa saat. Baik, itu saja, Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya iftitah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan sudah kita bahas, iftitah adalah sunnah. Iftitah atau biasa diistilahkan juga dengan istilah tawajjuh. Ya, tawajjuh atau iftitah itu adalah sunnah. Artinya kalau Bapak mau baca, maka Bapak mendapatkan pahala. Bagus. Tapi kalaupun Bapak mencukupkan dengan Al-Fatihah, maka Al-Fatihah adalah rukun yang mencukupkan kita ketika kita melaksanakan sholat. Tapi kalau mau ditambah iftitah, maka bagus. Itu, Pak, bagus. Allah alam bissawab. Tapi kalaupun tidak dibaca, itu tidak menjadi penentu sah atau tidaknya sholat kita. Allah alam bissawab. Ada perbedaan pendapat menurut ahli falak bahwa subuh lebih cepat 8-13 menit. Wallah alam bisawab ya, kita mengamalkan apa-apa yang digariskan atau yang diterbitkan oleh pihak terkait. Pihak terkait ya di Indonesia ya, yang mengurus masalah keagamaan ya Kementerian Agama. Lalu nanti ada mitra namanya MUI. Di dalam MUI nanti ada tim dari kelompok-kelompok, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, dan dari semua kelompok ada perwakilannya. Yang mengatakan bahwa azan subuh terlalu cepat itu adalah hasil ijtihad. Dan yang mengatakan azan subuh sudah pas itu pun ijtihad. Ijtihad tidak membatalkan ijtihad seharusnya. Walaupun nanti yang dibahas mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat tersebut. Saya sejujurnya sampai sekarang masih mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah dari waktu-waktu sholat. Karena kenapa? Saya belum memiliki keyakinan yang dengannya saya menganggap yang sebelumnya itu tidak lagi berlaku. Karena masih prasangka, saya mendengar katanya. Bagi saya, mungkin bagi sebagian orang itu sudah yakin. Ya, dan ini harus sangat hati-hati. Karena kenapa? Mengatakan waktu sholat terlalu cepat itu memiliki konsekuensi yang berat. Artinya kita katakan orang sholat tidak sah karena dia sholat sebelum waktunya. Oleh karenanya sebenarnya masalah yang rumit seperti ini tidak menjadi konsumsi publik. Harusnya publik, masyarakat itu hanya tahu keputusannya begini, ya. Jangan dibawa ke masyarakat. Karena kenapa? Banyak di antara mereka yang tidak punya kapasitas untuk berbicara. Kalau masing-masing berbicara bisa bentrok. Anda terlalu cepat. Yang enggak, kami enggak terlalu cepat. Memang bukan kapasitasnya. Orang yang berilmu berkumpul diskusi baik-baik di luar, di ruang tertutup. Cari jalan keluar agar umat tidak bingung. Ya, agar umat tidak bingung. Dan hukum asalnya kalau kita biasa mengamalkan yang sudah ditetapkan Kementerian Agama ya sudah. Ya, kecuali nanti ada hal yang lebih kuat, yang lebih yakin ya sudah kita amalkan. Tapi ingat, kita pun harus menghargai otoritas yang ada, yaitu Kementerian Agama dengan segala bagian-bagian yang ada di dalamnya. Ada Ummu Khadijah di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Sepertinya terputus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, silakan Ummu. Ini Ustaz, di masjid ini ada berdekatan tapi soal azan berbeda, ada selisih lagi tuh beberapa menit yang setidaknya ada satu menitan juga lah gitu. Jadi pertanyaan saya tadi kan kata Ustaz disuruh menyegerakan begitu kan Ustaz. Jadi kita pilih yang mana? Ada juga di sini tanda penanda untuk berbuka itu dari pusat kota ada suara sirine gitu Ustaz. Suara sirine ya, dia kalau saya bilang kayak dengung gitu dia, petanda kalau sudah masuk waktu berbuka. Itu dilakukan dilakukan oleh Pemda atau dilakukan oleh siapa? Pemda. Itu di pusat kota memang kedengaran sampai seluruh kota tebing-tinggi ini gitu Ustaz. Jadi pertanyaannya kita ngikut yang mana, dan satu lagi apakah kita ngikut jadwal kan ada selebaran ya Ustaz, kita dapat jadwal-jadwal itu ya. Apakah kita ngikut yang itu, kita cocokkan sama jam di rumah kita. Jadi yang mana ini ya Ustaz ya, biar lebih ini gitu ya Ustaz ya. Baik. Untuk berbuka tadi ya, syukur Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya yang saya katakan tadi, kita tidak mengikuti yang paling cepat, tidak juga mengikuti yang paling lambat, tapi yang kita ikuti yang paling tepat. Tidak yang paling cepat. Jadi pokoknya kalau siapa yang azan duluan kita buka, tidak juga. Tidak juga yang, oh nanti yang paling belakangan kita. Enggak, yang paling tepat. Mana di antara waktu itu yang memang tepat. Ya, apalagi zaman sekarang tidak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu muazin itu ya tetap. Misalnya Bilal, Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabat Nabi, tetap. Kalau sekarang siapa yang datang duluan ke masjid, dia azan. Itu yang menjadikan kita harus berhati-hati. Tapi seharusnya kalau memang di kota itu di tebing tinggi misalnya ada sirine dibunyikan dan itu dilakukan oleh Pemda, tentunya Pemda memiliki standar. Dan standar yang dimiliki oleh Pemda itu tidak akan berbeda dengan standar yang dibagikan di tempat itu berupa jadwal apa jadwal sholat di bulan suci Ramadan, harusnya tidak berbeda. Ya, karena ukurannya sama, sumbernya sama dari Kementerian Agama. Ya, kalau ada perbedaan berarti ya antara itu kesalahan manusia apa human error misalnya ya, atau ada faktor yang lain. Artinya kita tidak melihat mana yang azannya lebih cepat atau mana yang lebih belakangan, tetapi yang kita ikuti adalah yang lebih sesuai dengan jadwal hasil hisab yang sudah diumumkan atau disebarkan oleh Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama kan ada tingkatannya, ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya wilayah, provinsi, ada yang sifatnya kota dan kabupaten. Masing-masing mereka biasanya menerbitkan jadwal sholat sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Sulawesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Iya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana apakah kalau bertani jagung harus dikeluarkan zakatnya? Dan berapa zakat yang dikeluarkan dalam satu ton itu, berapa yang dikeluarkan? Tadi Ibu bilang apa, jagung atau apa? Iya, jagung, bertani jagung. Baik. Apakah kalau kita bertani jagung, apakah jagung ada harus ditakati? Baik. Dan berapa zakatnya dalam satu ton? Dalam satu ton. Cara menghitung zakatnya, Ustaz. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Ini pembahasan yang panjang sebenarnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas secara terperinci ya di waktunya. Kita sudah pernah bahas tetapi singkat di pembahasan kitab Matan Abi Syuja, itu sudah kita bahas walaupun singkat, tetapi mudah-mudahan nanti bisa kita bahas lagi. Secara umum ya, di dalam hadis yang sahih ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi maduna walaysa fi maduna khamsi ausuqin shadaqatun, tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Ya, 5 wasak ini adalah jenis apa namanya, jenis hitungan yang menjadi semacam ukuran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berapa, pertanyaannya, 5 wasak tersebut? Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa 5 wasak itu setara dengan 60 sok. Oh, mohon maaf ya, 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. Ya, jadi kalau kita mendapatkan hasil pertanian 5 sok, maka kita wajib zakat. Berapa itu 5 sok? 1 sok 60 mohon maaf, 5 wasak itu setara dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. 1 sok itu seperti yang kita keluarkan kalau kita zakat fitrah. Ya. Artinya kalau 60 sok itu setara dengan 4 mud, berarti 60 dikali 4, maka muncul ukuran 1200 mud. Ya. Adapun ukuran mud kata para ulama itu setara dengan sekitar ukuran 2 telapak tangan penuh dari pria sedang. Artinya enggak terlalu besar telapaknya, tidak juga terlalu kecil. Atau 1 sok itu dikira-kira yang tadi saya bilang kalau kita zakat fitrah 2,4 kilo. Ya. 2,4 kilo atau sebagian ulama berpendapat sekitar 3 kilo. Kalau di total itu muncul angka 720 kilo. Artinya kalau sudah 1 ton ya itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Ya, sudah wajib mengeluarkan zakat. Walaupun nanti dibagi lagi menjadi 2. Ada yang sifatnya tada hujan, artinya mengandalkan air hujan, ada yang menggunakan alat. Ada yang menggunakan hujan, ada yang menggunakan alat. Kalau yang menggunakan hujan itu 1/10. Ya, 1/10. Ya, tetapi kalau yang apa namanya menggunakan alat apa namanya itu adalah 5%. Itu 5%. Jadi kalau yang langsung dari langit tidak perlu alat itu 10%. Tapi kalau yang menggunakan alat itu 5%. Berdasarkan hadis Nabi, fi masaqati sama wal uyunu au kana athariyan al usyru wa masuqiya bin nadhi nisful usyur. Nabi berkata, tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan air dari mata air maka 1/10 alias 10%. Sedangkan tanaman yang dialiri dengan mengeluarkan biaya itu 5%. Itu 5%. Itu rinciannya panjang kalau kita jelaskan apa jenis tanamannya. Itu insya Allah di waktunya nanti coba akan kita kaji. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bekerja di Gojek yang mengantar penumpang baik laki-laki atau perempuan? Karena suami anak tertarik untuk kerja di Gojek, apakah diperbolehkan? Oh, Allah alam bissawab ya. Hendaknya kita tentunya pertanyaan ini bagus menurut saya. Kenapa bagus? Artinya seorang muslim ya berusaha berhati-hati dalam melakukan satu aktivitas kerja. Ya, dia berusaha menghindari yang namanya ikhtilat, yaitu apa namanya bercampur atau apalagi berkhulwat berdua-duaan, itu harus hati-hati. Ya. Kalaupun seandainya penanya ragu, misalnya ragu tentang permasalahan itu, ya lebih baik menurut saya dicari yang tidak ragu. Apa itu yang tidak ragu? Misalnya kita lebih kepada pengantaran paket. Pengantaran paket itu kan tentunya yang dibawa bukan orang, tetapi yang dibawa itu barang. Tentunya itu saya rasa lebih apa namanya, lebih aman. Ya walaupun nanti pembahasan ini saya rasa tidak sederhana ya. Artinya butuh pengkajian yang mendalam, orang-orang yang ahli untuk menjelaskan permasalahan ini dengan baik sehingga tidak muncul fitnah di masyarakat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita berdoa untuk mendapatkan syafaat? Apakah minta mendapatkan syafaat dari Allah atau dari Nabi Muhammad? Tentunya meminta syafaat itu adalah masuk kategori berdoa. Dan berdoa hanya diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh kita meminta sesuatu kepada selain Allah. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'dhanallahu liman yasha'u wa yardha. Berapa banyak malaikat di langit tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah dan bagi orang yang diridhoi oleh Allah. Oleh karenanya ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah orang yang paling bahagia karena mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Maka Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Syafaat kalaupun seandainya tidak kita minta, tapi kita beramal soleh, insya Allah kita akan mendapatkannya. Maksudnya bagaimana? Ada syafaat dari puasa. Apakah kita perlu berkata, minta syafaat puasa? Tidak. Perbanyaklah puasa, insya Allah kita mendapatkan syafaat puasa. Al-Quran, apakah kita perlu, ya Allah berikan aku syafaat Al-Quran? Tidak. Tetapi kita memperbanyak membaca Al-Quran, ikhlas membacanya, insya Allah dia akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat untuk orang yang membacanya. Kita punya anak-anak, kita didik dia menjadi penghafal Quran, insya Allah itu akan jadi syafaat kita. Kita bertemu dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang soleh, insya Allah mereka jadi syafaat kita kelak di hari kiamat. Apakah boleh kita bayar fidyah, boleh diberikan uang saja? Menurut kebanyakan para ulama tidak boleh, karena Allah berfirman fidyatun ta'amu miskin, fidyah berupa makanan orang-orang miskin. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan Pak. Ustaz, mau nanya tentang sholat tarawih. Sholat tarawih itu. Baik. Dilanjut Pak, dilanjut. Misalnya sih sholat tarawih itu kan kalau di saya itu dilakukan 3 saat, tapi cuman seperti tahun-tahun yang lalu itu cuman 8 menit gitu selesai. Jadi seolah-olah meragukan kemainannya banyak nggak ada. Berapa rakaat Pak? 13 rakaat. 13 rakaat dilakukan dalam waktu 8 menit. Iya. Masya Allah. Jadi kayaknya ragu banget itu untuk apa mainnya kayaknya nggak ada Ustaz. Artinya hilang. Bagaimana Ustaz, apakah kita lebih baik parwes di rumah sendiri? Apakah ya, kalau nyari mungkin yang lain itu jauh-jauh Ustaz? Nggak ada. Baik. Yang dekat. Jadi mohon penerangannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. 13 rakaat ditempuh dalam jarak 8 menit. Ini luar biasa. Ya, 13 rakaat artinya per satu rakaatnya saya hitung ini membutuhkan waktu 36 detik. 36 detik. Ini luar biasa. Ya, jadi bisa diselesaikan dalam waktu 8 menit sedangkan rakaatnya ada 13, ini luar biasa. Ya. Saya khawatir sudah hilang tumakninah yang merupakan rukun dari sholat. Para ulama mengatakan di antara indikator tumakninah itu ketika bapak sujud, bapak masih sempat membaca subhana rabbiyal a'la 1 kali. Ketika bapak ruku masih sempat membaca subhana rabbiyal azim. Tapi kalau bapak baru baca su, dia sudah bangun, ya. Atau bapak baru mau ruku, dia sudah bangkit dari ruku, lebih baik bapak tinggalkan sholat sendiri di rumah. Ya kalau bapak tidak bisa menasehati, kalau bisa menasehati bagus. Ya, karena Rasul berkata, seburuk-buruk pencuri adalah pencuri di dalam sholat. Yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Jelas? Allah alam besar. Ada Pak Nana di Tasikmalaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Pak. Oh, tanya Ustaz. Baik. Silakan. Ini masalah sholat tahajud yang mendekat subuh, ya. Baik. Itu ketika baru satu rakaat. Lanjut Pak, lanjutkan saja. Sudah mendengar adzan subuh, bagaimana? Apakah dilanjutkan atau sudah? Bapak niatnya apa ketika sholat? Niatnya mau sholat witir atau mau sholat tahajud? Ya, assalamualaikum. Jadi tergantung niatnya. Kalau kita memang niatnya adalah niat witir, kata Nabi dalam hadisnya, فَإِنْ خَشْيَ أَحَدُكُمْ أَسُّبْحَ فَلْيُوتِرْ biraq'atin au kama qala Rasulullah. Kalau kalian takut keburu masuk waktu subuh, salat witirlah 1 rakaat saja. Salat witirlah 1 rakaat saja. Tapi kalau kita memang niatnya sudah 2 rakaat ya sudah kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan, jangan dibatalkan salatnya. Lanjutkan saja. Tetapi lain kali kalau memang waktu sudah mepet ke subuh, lebih baik jangan tahajud, tapi witirnya saja. Kalau memang di awal malam kita belum witir. Tapi kalau di awal malam kita sudah witir, ya silahkan tahajud. Tetapi hendaknya kita melihat apa waktunya. Jangan sampai tinggal 1 menit kita tahajud misalnya ya. 1 menit sebelum azan. Ya, hendaknya kita buat waktu misalnya 1/2 jam atau 1 jam sebelum azan subuh kita bangun untuk sholat tahajud. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insya Allah nanti di kesempatan yang akan datang kita ingin kembali lagi ke pembahasan sholat, ya, agar lebih berurut. Insya Allah kita kembali lagi ke pembahasan sholat, dan secara umum saya rasa sudah kita sampaikan hukum-hukum seputar puasa dari pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat.